hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mengisi kekosongan jadwal ta'lim pada hari ini di mana ustadzuna Ustaz Qamar Suaidi hafizahullah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, kita akan membacakan satu hadis yang terdapat di dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, hadis yang bernomor 1491 di mana disebutkan oleh muallif rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'il kalimati hina yumsi wa hina yusbih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini, hina yumsi wa hina yusbih, ketika beliau masuk waktu sore dan waktu pagi, yaitu kalimat atau doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma astur awrati wa amin rawati, wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Baik, ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau masuk waktu sore ataupun waktu pagi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'awamatika an ughtala min tahti. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم. Inilah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat doa ini diibarahkan dengan kalimat. Kalimat ini jamak dari apa? Kalimah. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, lafaz kalimah dalam lughatul Arabiyah atau dalam khitab syar'i tidak seperti kalimah yang dijelaskan oleh ahlu nahwi, ya, oleh ahli nahwu, ya. Kalau kalimah menurut nahwiin apa? Kata, ya, baik itu isim ataupun fi'il ataupun harf ataupun kalimah dalam lughah al-arabiyah ataupun dalam khitab syar'i, ya, maknanya jumlah, ya, jumlah, sehingga doa-doa ini disebut dengan kalimah, kalimat, ya, jamaknya kalimat. Nah, doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yumsi wa hina yusbih, saat beliau masuk waktu sore dan waktu subuh. Ya. Kapan mulai waktu subuh? Dimulai ketika masuk waktu fajar. Sehingga salat fajar dikatakan sebagai salat subuh. Salatul fajr tusamma aidan bi salati salatul fajr tusamma aidan bi salati subh. Nah, adapun waktu sore dimulai ya pada waktu asar, ya, waktu salat asar berarti masuk waktu petang. Kapan selesainya? Ila mata yantahi shabah, sampai kapan berakhirnya waktu pagi? Dan kapan pula akhir waktu sore? Waktu pagi berakhir dengan intishar asyams, dengan menyebarnya sinar matahari atau cahaya matahari, sehingga sudut-sudut bumi ini sudah terpancari oleh sinar matahari, yaitu waktu idha, waktu duha. Wa hina idin yakunu as-sabahu intaha, sehingga waktu subuh ketika itu berakhir. Wa qala ba'duhum ila az-zawal, sebagian lagi mengatakan waktu subuh berakhir sampai ya tergelincirnya matahari, ya menjelang waktu zuhur atau sampai waktu zuhur. Adapun masa waktu sore atau waktu petang, yantahi hinama yaghibu bayadun nahar fil ufuq, berakhir ketika warna putih di ufuk itu sudah hilang. Ya, dikatakan di sini wa huwa ila qurbi thulutsil lail, yaitu sampai mendekati waktu sepertiga malam yang pertama. Ya, sepertiga malam yang pertama. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan berakhir waktu masa, waktu sore sampai masuknya waktu isya, di mana asyfaqul ahmar sudah hilang dari ufuk. Wa ala kulli hal, ya, yang lebih penting daripada itu adalah bahwa hendaklah kita bersegera, ya, bersegera untuk membaca doa ini, ya, ini lebih hati-hati, ya. Perkaranya memang luas, ya, al-amru fi hadha wasi', akan tetapi bila kita ingin lebih berhati-hati hendaklah bersegera untuk membaca doa ini ketika awal waktu pagi ataupun waktu petang. Nah, lakin hunaka asya, di sini ada tanbih, ada zikir-zikir atau wirid-wirid yang quyidat fil lail wa ba'dhuha quyidat fil nahar, ada sebagian wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang waktunya ditetapkan dengan atau yang terikat dengan waktu, ya, malam ataupun siang atau setelah sholat fajar. Maka apabila wirid-wirid tertentu atau zikir-zikir tertentu itu ada qaidnya dengan waktu-waktu tertentu, maka yang wajib untuk kita lakukan adalah dengan mengikat diri kita mendatangkan aurat atau wirid-wirid itu pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Baik. Kita baca syarah dari doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afiyah, keselamatan dan penjagaan dalam agamaku. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Rabb-nya, as'alukal afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu penjagaan, keselamatan dalam agamaku. Dini, ya. Apa makna din? Ad-din kullu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih. Semua yang dengannya seorang itu bertaqarrub kepada Allah. Baik itu amalan, baik itu ucapan ataupun i'tiqad. Ya. Al-'afiyah fid-din, ya, keselamatan atau penjagaan dalam agama itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah penjagaan atau keselamatan dari syubhat, Yang kedua, keselamatan atau penjagaan dari syahwat-syahwat. Penjagaan atau keselamatan, al-afiyah dari syubhat, yakni Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa ilmu. Berupa ilmu yang dengannya jalan kita menjadi terarah. Ilmu tadi menyinari dalam kita sehingga kita menjalani jalan yang lurus sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltabis alaina al-haq bil batil. Dan tidak tercampur, tersamarkan al-haq itu dari kebatilan. Itu namanya keselamatan dari syubhat. Nah, sehingga telah warid pula disebutkan dalam hadis doa Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinil batila batilan warzuqna istinabahu wa la taj'alhu multabisan alayya fa'adillah. Ya Allah, tampakkan untukku al-haq sebagai al-haq dan karuniakan kepadaku untuk aku bisa mengikuti al-haq. Tampakkan kepadaku al-batil sebagai kebatilan dan karuniakan kepadaku untuk aku bisa menjauhinya. Dan janganlah engkau jadikan al-haq dan batil itu multabisan, menjadi samar dan tidak jelas bagiku sehingga aku tersesat. Ya. Adapun al-afiyah minas syahawat, yakni kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melindungi kita dari al-iradat as-sayyi'ah, dari niatan-niatan jelek. Karena manusia qad yakunu indahu ilm, manusia bisa jadi punya ilmu akan tetapi tidak punya niat baik, tidak punya iradah hasanah. Mengetahui ini adalah perkara batil akan tetapi ia tidak bisa mencegah dirinya, ya, sehingga terjatuh atau menjatuhkan diri dari kepada kebatilan. Mengerti suatu perkara adalah hak, namun ia enggan untuk menjalankannya, tidak mau menerimanya. Ya, maka ini seorang terjatuh atau tidak terjaga dalam dari apa? Dari asy-syahwat, tidak mendapatkan afiyah dari asy-syahwat. Nah, idan madarud dalal ala hadainil amrain, dan poros atau sebab kesesatan itu memang dari dua hal ini, asy-syahwat wasyubhat. Ya, atau dengan istilah lain al-jahlu wal hawa, kebodohan dan hawa nafsu. Al-jahlu wal hawa. Maka ketika kita meminta kepada Allah al-afiyah untuk agama kita, kita meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita apa? Al-ilmu, dan memberikan kepada kita at-taufiq. Ya, memberikan kepada kita at-taufiq. Baik. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya. Al-afiyah fi dunya, keselamatan atau penjagaan dalam perkara dunia adalah kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari berbagai macam penyakit-penyakit jasad, ya, yang dengan terselamatkannya kita dari berbagai macam penyakit dan kelemahan kita bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahli wa mali, kita juga meminta kepada Allah dalam doa ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta al-afiyah dalam apa, terhadap ahli, ahl dan al-mal, ya, dalam apa, keluarga, untuk keluarga dan juga terhadap harta kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan, penjagaan terhadap keluarga dan juga harta-harta kita. Nah, keduanya merupakan bagian dari dunia seseorang. Al-ahl wal-mal termasuk bagian dari dunia seseorang. Akan tapi di sini Allah Ta'ala atau Rasul alaihissalatu wassalam meminta secara khusus al-afiyah terhadap al-ahl wal-mal. Meminta agar Allah Ta'ala menjadikan istri-istri kita, anak-anak kita ini ya mentaati kita, menjalankan arahan-arahan kita, memanjangkan umur mereka sehingga tetap bersama kita, ya, dan menjaga kesehatan mereka, ya, melindungi mereka dari berbagai macam penyakit dan kelemahan, ya. Dan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan afiah atas harta-harta kita, maksudnya adalah kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala yahfazuh, memelihara harta tersebut, wa yaqihi al-afat, dan melindungi harta kita dari berbagai macam afat, dari berbagai macam kerusakan atau kebinasaan, baik kerusakan atau kebinasaan yang didatangkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam musibah, atau apa, kebinasaan harta, rusaknya atau hilangnya harta dengan sebab perbuatan makhluk, ya, seperti dicuri, seperti dikhianati, ditipu dan seterusnya. Ini makna dari apa, doa Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ustur maknanya adalah tutuplah, ya Allah tutuplah aurat-auratku, ya. Al-aurah maknanya adalah ma yaqbah, apa saja yang jelek, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Tatkala kita meminta agar Allah Azza wa Jalla menutup aurat-aurat kita, kita minta kepada Allah agar Allah tidak membuka, ya, kejelekan-kejelekan kita sehingga tidak didengar oleh manusia ataupun dilihat oleh manusia. Wa amin rawati, dan Rasul alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah agar Allah memberikan rasa aman, ya, dari ketakutan yang menimpa beliau alaihi salatu wasallam. Wa amin rawati, dan ya Allah berilah rasa aman, ya, dari segala ketakutan-ketakutan yang menimpaku. Ar-rawa' maknanya apa? Al-khawf, ya. Ar-rawa' dimakna al-khawf, ya, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal menceritakan tentang Ibrahim, falamma dhahaba an Ibrahim ar-rawa', tatkala hilang, sirna dari diri Ibrahim rasa takut, ya, waja'atul bushra yujadiluna fi qaumi Lut, ya. Ar-rawa' dimakna apa? Al-khawf. Wa amin rawati, ya Allah berilah rasa aman atas ketakutan yang menimpaku. Wal insan la syakka annahu yaqa fi qalbihi makhafah, dan manusia tidak mungkin lepas, pasti akan menimpa suatu saat pada hatinya rasa takut, takut yang sifatnya tabii, adi, yang biasa, ya. Maka sepantasnya ia meminta kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan rasa aman dari ketakutan-ketakutan itu. Nabiullah Ibrahim tertimpa rasa takut sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Demikian pula Musa alaihissalatu wassalam tertimpa rasa takut. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiba birrawa', juga tertimpa rasa takut. Awal ma ja'ahu Jibril, awal ma ja'ahu al-wahy, wa dhammahu Jibril, yaitu ketika datang wahyu untuk yang pertama kali kepada beliau, ketika Jibril, ya, merangkul dan ini mendekat beliau, maka tertimpa kepada atau menimpa Rasul alaihi wasallam rasa takut, ya. Ini adalah rasa takut yang tabii, bukan al-khawful ibadah, ya, bukan pula rasa takut yang menjadikan seseorang itu meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, dan Rasulnya. Baik, ini makna wa amin rawati. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan jagalah aku dari arah depanku. wa min khalfi dari arah belakangku, wa an yamini dari arah kananku dan kiriku, wa min fauqi dan juga dari arah atasku. Ya, ini lima arah. Depan, belakang, kanan dan kiri. Kemudian melengkapi yang lima tadi dengan yang keenam, Nabi alaihi salatu wasalam mengkhususkan arah dari bawah, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagungan dan azamahmu, an ughtala min tahti, dari dibinasakannya aku, ya, dari arah bawah. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan bahwasanya adab, hukuman yang datang dari bawah itu lebih besar, lebih asyad, lebih menyakitkan, lebih berbahaya. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam berlindung kepada Allah, berlindung dengan sifat awamah pada Allah Azza wa Jal, agar terselamatkan dari ightiyal, yaitu diadab atau disiksa atau dibinasakan dari arah bawah. Ughtal yakni uhlak, ya, dibinasakan. Wal ightiyal maknanya adalah al-qatlu bi ghairi isti'dad, ya, dibunuh tanpa ada kesiapan. Ya. Al-iqtial maknanya apa? Al-qatlu bi ghairi isti'dad. Ya. Bi an yaqtuluhu ala ghaflah. Ya. Ya, dibunuh dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan masih lalai, ya, dibunuh. Itu namanya iqtial. Wa wajhu dzalika, maka keterangannya ikhwati fillah rahimakumullah, bahwasanya manusia apabila datang kepadanya, ya, mara bahaya dari arah depan atau belakang, kanan atau kiri, atau dari arah atasnya, masih memungkinkan untuknya lari, ya, bersembunyi dan berlindung darinya. Ya. Lakin idza ja'ahu min taht, akan tapi kalau serangan itu, hukuman berasal atau dari arah bawahnya, khusifa bihi, dia yakni ditenggelamkan, ya, misalkan wa huwa ghafilun, dalam keadaan dia lalai tentunya, la yahussu bi syai', ia tidak bisa merasakan apa-apa sebelumnya. Maka yang seperti ini tentunya lebih. Ala kulli hal, ya, sebenarnya itulah Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, permintaan kepada Allah untuk memberikan al-afiyah untuk agamanya, untuk dunianya, untuk keluarganya, untuk hartanya. Ya. Dan meminta agar Allah menutup aurat-auratnya dan mengamankan atau memberikan keamanan atas rasa takut yang menimpanya, serta melindungi dari berbagai macam bahaya dari segala arahnya. Beberapa faedah yang disebutkan di sini, yang pertama, al-muhafadzah ala hadhil kalimat, adalah kita yakni senantiasa merutinkan, menjaga untuk yakni menjaga kerutinan dalam membaca doa ini, kalimat-kalimat ini, sebagai bentuk ittiba dan iqtida terhadap atau kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian doa atau zikir ini muqayyadah bis-sabahi wal masa. Ya. Doa ini ada waktu yang terikat untuknya, yaitu waktu sabah dan waktu masa. Sebagaimana Rasul alaihissalatu wassalam mengucapkan doa ini saat beliau masuk waktu subuh dan waktu sore. Ya. apabila seorang membaca ayat atau membaca doa ini ya di tengah malam misalkan, tentunya kalau tengah malam itu sudah di luar waktu subuh, di luar waktu sore juga ya. Bagaimana bila seorang membaca doa ini di waktu malam hari, tengah malam ya. Apakah dia kita katakan telah berbuat satu kebid'ahan ya. Maka jawabannya kata Syekh rahimahullah, in arada at-ta'abbuda bidzalik, kalau dia meniatkan untuk membaca doa tadi ya, memang dia beribadah kepada Allah menyengaja pada malam itu dan meyakini hal itu adalah disyariatkan untuk dibaca juga pada waktu siang atau pada waktu tengah malam sebagaimana disyariatkan untuk dibaca ketika subuh dan sore, maka ia telah berbuat kebid'ahan. Apabila ia hanya membacanya ya di qalbihi wa fikrihi duna qasdi ikhtiyar, ia membacanya di qalbihi wa fikrihi, dengan hatinya dan dengan pikirannya, tanpa ada kesengajaan memilih waktu itu dan keyakinan bahwasanya doa tadi disyariatkan juga pada waktu tengah malam sebagaimana disyariatkan pada waktu pagi dan sore, fala bas, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Faedah yang lainnya bahwa kullu insan, setiap manusia adalah urmah bil afat, menjadi sasaran dari berbagai macam kekurangan, berbagai macam musibah yang akan menimpa agama, dunia, keluarga atau hartanya. Ya. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah memberikan al-afiyah, penjagaan dan keselamatan ya terhadap hal-hal ya, terhadap agamanya, dunianya, keluarga dan hartanya. Sementara beliau adalah asyrafu bani Adam, adalah semulia-mulia manusia. Ya. Oleh karena itu selain beliau min babil aula, lebih-lebih lagi ya sangat-sangat membutuhkan untuk berdoa kepada Allah meminta al-afiyah dari hal-hal tersebut. Baik. Di antara faedah yang lain, manusia sebagaimana ia diperintahkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah, meminta agar dijaga agamanya, dia juga diperintahkan untuk meminta kepada Allah ya penjagaan terhadap apa? Dunianya. Ya. Manusia bisa saja terkena musibah berupa sakit ya yang menimpa badannya, bisa kena musibah berupa ya dijajah, ditindas oleh orang lain, tertimpa musibah dengan dimakan dagingnya, yakni diribahi, atau dicaci maki di hadapan dia, atau disakiti oleh orang lain. Ini semuanya adalah bentuk bala terhadap dunianya. Maka sebagaimana manusia diperintahkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah untuk agamanya, ia juga diperintahkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah untuk dunianya. Baik. Annahu la haras, yang berikutnya adalah perkara yang tidak mengapa seseorang meminta kepada Allah agar Allah menjaga hartanya. Wa la yuqalu innal wara'a alla yata'allaq qalbuka bimalika. Dan tidaklah tepat bila ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya wara' adalah bila seorang itu hatinya sama sekali tidak ada kaitan dengan harta. Tidak ada keterkaitan dengan harta. Tidaklah dikatakan demikian. Tidaklah tepat apabila dikatakan yang namanya wara' apabila hatimu sama sekali tidak memikirkan hartamu. Baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul wari'in, penghulu orang-orang yang paling wara'. Ya. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam meminta al-afiyah, meminta agar Allah menjaga harta beliau. Yang berikutnya anna al-afiyah fil ahli muqaddamah 'ala al-afiyah fil mal. Penjagaan, pemeliharaan terhadap keluarga itu lebih didahulukan daripada memelihara atau mengembangkan harta. Wa 'ala hadza, dengan dasar ini, ayyuhuma aula, mana yang lebih utama? Bil mura'ah an tura'i ahlaka wa tahfazahum wa tahfazahum min ash-shurur wa tuhafiz 'ala masalihihim aw an tura'i malaka. Mana yang lebih utama? Menjaga keluarga, membina keluarga, memelihara keluarga dari berbagai macam syurur, berbagai macam kejelekan-kejelekan, dan menjaga mereka agar mendapatkan berbagai maslahat-maslahat, atau lebih memikirkan pengembangan harta, ya, penjagaan terhadap hartanya, ya. Maka tentunya yang lebih dikedepankan adalah memelihara, menjaga keluarga kita dari berbagai macam kejelekan, dan berusaha untuk memberikan maslahat, maslahat untuk mereka. Walihada nastatahu fil aqli wadh-dhalali fid-din anna ba'dhan nas al-yawma yura'i malah mura'atan kabiratan wa yuhafiz 'alayhi wa ahlihi ghairu mubadin bihim. Maka sungguh perkara yang jauh dari atau termasuk, ya, apa, kedunguan dan termasuk ketergelinciran dalam agama, tatkala sebagian manusia pada hari-hari ini lebih mementingkan apa, pengembangan harta dan pemeliharaan hartanya daripada menjaga keluarganya. Keluarganya tidak dipedulikan, ya, tidak dijaga olehnya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang bakal menimpa agama dan diri mereka. Baik. Yang berikutnya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muftaqirun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam muftaqir, membutuhkan hifdzillah, membutuhkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, membutuhkan penjagaan Allah azza wa jalla. Di mana beliau mengatakan ihfazni min baini yadayya ila akhiri ad-du'a. Ini tentunya membantah dakwah orang-orang yang mengklaim bahwasanya Nabi SAW mampu untuk menjaga mereka, menjaga manusia, sehingga mereka, ya, banyak orang-orang yang bodoh dalam agama ini, yastaghitsu nabi, beristighafah kepada Nabi SAW, beristianah kepada beliau dan berlindung kepada beliau, ya, karena punya keyakinan Nabi SAW memiliki kemampuan untuk memberikan penjagaan terhadap manusia, ya. Sementara Nabi SAW adalah basyarun muftaqirun bihadillah, adalah manusia yang sangat, yang juga membutuhkan, yang sangat membutuhkan hifdz, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari beberapa faedah yang bisa kita baca pada sore hari ini, bahwasanya adalah perkara yang dianjurkan di dalam doa, yaitu mentafsil atau merinci doa. Ya. Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini, menyebutkan dengan rinci permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keadaan mungkin untuk mengatakan ihfazni min kulli jihatin. Ya. Ihfazni min kulli nazilah wa min kulli jihah. Ya Allah, jagalah aku dari segala mara bahaya, dari segala arah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci permintaannya, ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini ila akhir doa. Ya. Berarti di sini ada istihbab, ya, untuk kita memberikan atau merinci permintaan kita kepada Allah alaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di sini ada beberapa alasan atau di sini terangkan beberapa alasan kenapa at-tabassut atau at-tafsil di doa itu aula. Karena yang pertama, semakin lama kita bermunajah kepada Allah, semakin panjang munajah kepada Allah, dan semakin lama kita bermunajah kepada Allah, ini ya, tentunya akan memberikan nilai tersendiri. Yang kedua, kalau seorang itu merinci permintaannya, maka ada istihbar dalam jiwanya, dalam hatinya. Ia akan semakin meresapi apa yang sedang ia minta. Bila dia minta maafilah dari dosa, maka dia pun akan semakin menghayati akan banyaknya dosa dia dan butuhnya dia kepada Allah Azza wa Jalla atas atau kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni dosa-dosanya. Sehingga Nabi pun alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita doa istighfar, Allahumma ighfirli dambi kullihi diqqahu, Allahumma ighfirli dambi kullahu diqqahu wa jullahu wa alaniyatahu wa sirrahu wa awwalahu wa akhirah. Ya. Walaupun ya sangat mungkin untuk kita hanya cukup dengan kalimat Allahumma ighfirli dambi kullahu. Ya. Namun Nabi SAW memberikan tafsil, ya Allah ampunlah dosaku semuanya, yang kecilnya, yang besarnya, yang terang-terangan atau yang tersembunyi, yang dahulu dan yang terakhir. Ya. Ini kan pula doa apa? Dalam doa mayyit, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ini semuanya adalah salah satu atau merupakan beberapa hadis atau doa yang menunjukkan adalah afdal untuk at-tabassut atau at-tafsil di doa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Al-afu minkum wa jazakumullahu khairan. Astaghfirullaha al-azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.